lalini asmoro sing sanggup sun ngerteni riko teko ninggalo ambi wong liyo pengen riko ngomong dewek biakal biareng selawase nyatane kok gawe ngene janji urip sampe mati sing bakal bisa ngelali sampai mati sing biakal bisa ngelali.